perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, puncak berseri menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa oi dalam hati. Alun beralun tar menuju alun, irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung hai untuk mengalun, lagu rasa pindah yang terindah. Kilau bersinar emas suasa di jari manis elok letaknya. Walau dunia terbelah dua, seni ibunda tetap dijaga. Cari yang buruk kita elokkan, cari yang elok oi dikembangkan. Berdentam dentam dentum hoi tingkah rebana, beralun alun merdu hoi irama lagu, berderap derap bunyi hoi kaki melangkah. Berpasang pasang tari hoi geraknya tari, menari menarilah tarian Melayu, menari menarilah jangan rasa malu, menari aku nanti tiada kabar kau beri.